السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوة وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، تجسى ينبغي لك أن الله عز وجل المؤذن يمنجل كتاب dan mengingatkan kita untuk datang bertandang menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pastinya sama ada di masjid ini atau di masjid lain atau di tempat lain, kita bakal diusung untuk diletakkan di hadapan imam sebelum kita dihantarkan untuk berada di alam barzakh. Disebut barzakh, yang Allah sebut barzakh iaitu pemisah di antara dua air laut. Tapi barzakh bagi kita ialah alam kubur yang memisahkan kita dengan kehidupan dunia ini sebelum kita berpindah ke alam yang baqa, yang kekal, iaitu walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi mudah-mudahan kerana kita mengingati saat kita akan diusung untuk disolatkan di hadapan imam, maka sebelum tiba waktu itu, sama-sama kita mohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberi kesempatan untuk dapat solat di belakang ini. Seterusnya Tuan Imam yang mengingatkan kita menerusi ayat Al-Quran dalam solat kita yang khusyuk sebentar tadi, antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahlih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian. Yakni perintah ini ya'murukum, fi'il mudhari', yang menunjukkan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala ini mewajibkan pada kita. Kerana yang dinamakan amanah ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala fikulkan pada kita untuk kita tunaikan kepada ahli, kepada mereka yang berhak. Kalau kita pemimpin keluarga, sudah tentu, of course, no doubt, kita wajib menunaikan hak ahli keluarga kerana mereka di bawah kepimpinan kita. Kalau kita pemimpin sebuah organisasi atau pertubuhan atau negara, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita menunaikan amanah. Kalau orang merampas kuasa, saya bukan ahli politik dan saya degree saya bukan sains politik, tapi saya kita ulas sains politik di sudut, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan untuk engkau, untuk kalian semua menunaikan amanah kepada ahli. Orang mengulas sekarang ini dan orang menyebut nama General Ziaul Haq rahimahullah ta'ala yang mati, saya yakin dia mati syahid dalam peristiwa nahas udara. Dan orang mengulas kerana dia buat kudeta rampasan kuasa, hang ayah anda kepada Benazir. Tersebutkan soal aman, apabila seseorang itu menjalankan amanahnya, apakah General Ziaul Haq apabila dia merampas kuasa, dia menumpahkan darah rakyatnya sebagaimana yang dilakukan oleh General Sisi. Saya pasti sebut ni walaupun saya dapat apa teguran. Kenapa sebut nama-nama dalam masjid lah tu, kita kena sebutkan. Mudah-mudahan itu menimbulkan keinsafan. Kalau dia orang yang baik, kita sebutkan kebaikan. Sebab itu saya sebutkan tadi sebagai perbandingan, studi perbandingan Pak, kata orang Indonesia, studi perbandingan antara Diaul Haq yang juga mengambil amanah tadi melalui kudeta, tapi dia menunaikan amanah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita sekalian mendapatkan pemimpin yang benar-benar mampu untuk innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Seterusnya, pengerusi ahli-ahli jawatan kuasa masjid Al-Mujahidin, muslimin, muslimat, ayahanda dan bonda, kanda dan adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan penuh hormat kerana ini masih lagi bulan Syawal, tempoh hari saya datang masih lagi Ramadan. Kerana ini bulan Syawal, maka sukalah saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, iaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dikala mereka menyambut Aidul Fitr. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum, kullu am wa antum bikhair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita di bulan Syawal ini, bulan kemenangan, bulan yang dalam catatan sejarah begitu banyak peristiwa kemenangan, peristiwa pertembungan di antara hak dan batil yang berlaku di antara jaisu Muhammad, tentera Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tentera yang menjunjung kekufuran Quraisy. Antaranya termasuk jugalah peristiwa pembukaan Fathu Makkah berlaku dalam bulan Syawal. Mudah-mudahan bulan kemenangan ini, itu kita sebutkan minal aidin wal faizi, itu mereka yang bukan sahaja berjaya melawan hawa nafsu mereka daripada makan dan minum, tapi berjaya insyaAllah mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada pagi yang ke-25 dalam bulan Syawal tahun 1424 Hijriah, kita sambung sembang-sembang perbincangan kita yang berkaitan dengan mukjizat ilmiah, sama ada yang kita studi, yang kita pelajari dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jumlah ayatnya 6236 ayat, maupun juga apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan tempoh hari. Saya telah sebutkan hadis berkenaan tentang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satattariqu ummati ila 73 millah, sungguhnya umatku akan terpecah, satattariqu, akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan kita bawa satu isu yang saya bukan timbulkan kontroversi, tapi isu berkenaan dengan fakta kebenaran, berkenaan dengan kebatilan yang dibawa oleh golongan Syiah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan saja membimbing kita, bahkan zuriat, anak cucu, zuriat keturunan kita, kerana inilah zaman timbulnya fitnah yang berleluasa, yang telah pun dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis berkenaan dengan peristiwa akhir zaman. Untuk kali ini kita lihat tajuk ini, tajuk berkenaan dengan Tok Bomo menilik tenung nasyik, tengok bintang, bintang ni Capricorn ke Leo ke apa benda semua tu. Saya sebutkan ini kerana salah seorang ilmuwan, one of the scholars, iaitu Professor Zaghlul An-Najjar Hafizahullah, juga seorang ilmuwan berasal dari bumi Mesir yang sedang bergolak. Kedoakan setara-setari kita muslimin dan muslimat di Mesir, di Syria, di Gaza, di Palestin, di Iraq dan di tempat-tempat lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan dan pertolongan pada mereka. Dan sebab itu kita anjurkan agar kita doakan mereka menerusi kunut nazilah. Itu kunut yang kita sedia maklum, bukan saja kita buat waktu solat fajar, solat subuh, tapi juga pada setiap waktu solat di penghujung atau pada rakaat yang terakhir selepas rukuk waktu i'tidal, kita lakukan kunut nazilah. Yang antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim, tanpa menyebut nama. Allahumma al'am Abu Aba Lahab, Allahumma al'an Aba Jahal. Tapi Nabi menyebutkan, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Kalau orang buat atau orang komen kata, kenapa kita mendoakan saudara sebangsa kita, I agree. Kalau dia kata, kenapa kita mendoakan keburukan kepada saudara seagama kita, that's fine. Tapi kalau komennya saudara sebangsa kita, Abu Lahab itu, dia bukan saja sebangsa, dia adalah bapa saudara. Immediate uncle of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang lain-lainnya, sebangsa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kerana dia memerangi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka doa Nabi kepada mereka, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan, artinya kami jadikan pembalasanmu pada nuhuri a'da'ina, pada leher-leher musuh-musuh kami. Wa na'udzu bika min syururihim, dan kami minta perlindungan kepadamu daripada kejahatan mereka. Lagi, Allahumma man aradana bisu'in fa ashghilhu bi nafsi. Ya Allah, barang siapa yang menghendaki kepada kami sesuatu kejahatan, maka sibukkanlah kejahatan yang mereka nak rancang itu, jadikanlah mereka sibuk dengan itu sehingga kejahatan itu balik pada diri mereka. Waradda, dan kembalikanlah kaidahu ila nahri, perancangan mereka itu kepada leher mereka balik. Jadi qadiyah dia perkaranya bukan soal bangsa, tapi siapa juga yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Apakah penguasa-penguasa yang jahat seperti Basya atau seperti orang yang melakukan kudeta dan menggunakan kuasa pihak yang berkuasa. Ini tadi dia membunuh rakyatnya sendiri, itu tidak dinamakan sebangsa. Dia bukan soal bangsa. Laisa minna man da'a ala asabiyah, Nabi kata. Bukan daripada kalangan kami orang yang menyeru kepada asabiyah. Ini bukan soal kebangsaan, tapi soal pemisah di antara kebenaran dan kebatilan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terkenang tadi. Inaqah senantiasa terkenang, walaupun saya tidak belajar di bumi Mesir. Dia disebut Ardu Kinana. Saya belajar di tempat lain, di Yaman. Tapi kita mengenal saudara-saudara kita muslimin muslimat yang sedang dalam dalam keadaan sengsara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan tadi, Allah mengurniakan kepada umat Islam pemimpin yang dapat menjalankan, menunaikan amanah. Baik. Jadi disebutkan dari ilmuwan Profesor Zarul An-Najjar, dia masukkan tajuk ini dalam kitabnya. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan muslimin muslimat boleh merujuk dengan lebih lanjut pada kitab beliau, iaitu Al-Mu'jizah, Al-Mu'jizatul Ilmiyah fi Daw'is Sunnah An-Nabawiyah. iaitu mukjizat ilmiah, fakta sains yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pada tajuk yang 10 beliau masukkan berkenaan dengan as-sihr wal iyadh, ilmu sihir dan ilmu silat. Baik. Kita ambil hadisnya sebelum kita lihat ayat Al-Quran insya-Allah daripada surah Al-Jin. Surahnya surah Al-Jin. Baik. Hadis daripada Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Fitan, kitab berkenaan dengan fitnah. Artinya perkara berkenaan dengan sihir, menilik, tenung nasib, tengok tapak tangan, apa lagi bahasa dia hipnotis. Kan kalau sebutkan pada satu bangsa, dia nak buat rumah tu dia kena ada apa? Apa? Saya minta maaf, saya kena sebut istilah dia. Kena ada apa? Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Okey. Baik. Jadi dalam Kitabul Fitan disebutkan di sini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga: al-iyafatu wat-tiyaratu wat-turuqu min al-jibti. Walaupun pendek, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan tiga perkara. Yang pertama al-iyafah. Iyafah ni menilik. Wat-tiyarah. Tiyarah ni iaitu adat jahiliyah. Adat jahiliyah yang sebenarnya dia berulang kembali. At-tiyarah ni daripada perkataan tayrun. Tayrun maksudnya burung. Iaitu seekor burung dilepaskan daripada sangkarnya dan lihat mana dia pergi. Contohnya kalau ke kanan, oh ini O. Maknanya boleh buat perkara tersebut. Kalau ada nak plan, nak apa, nak travel ke apa ke, dilepaskan burung. Atas nama nak menilik nasib ni, nak tengok hari ni on ke tak on, nak launch, nak buat soft launch ke apa ke, dia pun buat. Lepaskan burung. Tayar. Buat turuk. Turuk ni daripada tarik, jalan. Itu dia garis-garis-garis ataupun yang berkenaan dengan ilmu, ilmu nujum. Minal jibti, kesemuanya itu merupakan jib. Disebutkan dalam Al-Quran perkataan jib. Jib ini iaitu semua yang menyimpang daripada penyembahan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun saya kata perkara ini dilakukan oleh seorang yang beragama Islam, yang kad pengenalannya tulis itu Islam, tapi bila salah satu daripada perkara yang tiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dilakukan, maka dengan jelas Nabi menyebutkan minal jibti. Bukan kibti. Kalau kibti ini salah satu daripada bangsa Mesir, iaitu bangsa yang dahulunya merupakan bangsa Fir'aun. Baik. Jadi jibt. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, and of course the prophet bukanlah insan biasa yang memandai-mandai. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Dia tidak bercakap, dia tidak menyampaikan mengikut hawa nafsunya. إِنْ وَإِلَّا وَحْيُّهَا. Melainkan apa yang disampaikan itu adalah Al-Quran yang diwahyukan padanya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu menerusi bab al-fitan, bab fitnah yang dihimpunkan dalam Sahih Al-Bukhari. Begitu juga Imam Abu Daud meriwayatkan hadis yang sama. Manakala pada hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sanadnya yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man iqtabasa 'ilman minan nujumi iqtabasa syu'batan min as-sihr wa zada ma zada." Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, man iqtabasa. Iqtabasa ni maknanya kutip, ambil, collect. Dia kata tak ada apa-apa, saya cuma I just want to collect. Kalau you nak collect stamp, tak apalah, itu your hobby. Tapi kalau you kata I just want to collect, ilman, satu ilmu daripada ahli nujum. Kan ada banyak lagi perbendaharaan ilmu yang wajib untuk kita dalami, yang wajib untuk kita kaji. Kenapa pergi kepada ahli nujum? Ini diulas panjang lebar oleh pengarang, iaitu Syekh Profesor Dr. Zaghlul An-Najjar, berkenaan dengan ahli nujum ini tadi. Dimasukkan tadilah, tiap-tiap hari ada dalam suat khabar. Hari ni apa? Sagittarius, apa dia punya ulasan dia? Oh, Leo, Capricorn, tak apa lagi. Oh, hari ni anda dia kata ini saja nak bagi laku surat khabar. Excuse me, ini bukan masalah nak bagi laku surat khabar. Ini something to do with the religion. Ini di soal agama. Dan sebab itu dibincangkan perkara ini, kerana apa mukjizat? Kerana apa yang telah berlaku itu, sejarah ini dia berulang kembali. Sejarah bagaimana manusia ataupun diktator melakukan kezaliman, keganasan, berulang kembali. Begitu juga lebih tepat lagi kita sebutkan dalam hal ini apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi berlaku semula di akhir zaman, yang menunjukkan bahawa apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mestilah diambil perhatian, dan pihak yang bertanggungjawab mesti memerangi perkara ini. Siapa pihak yang bertanggungjawab itu? Siapa lagi kalau bukan each of us, setiap daripada kita yang in the know tentang perkara ini, yang melihat, maka kita ringan-ringankanlah mulut kita. Saudara, ini haram. Saudara, ini dilarang. Tak boleh. Dan of course orang yang berkuasa, kalau dia tahu ini tempat untuk apa, menilik nasib ahli nujum, tempat untuk ahli-ahli nujum untuk bomo bersidang ataupun cek makan, maka janganlah diluluskan. Begitu, baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iqtabasa 'ilman min nujumi iqtabasa syi'batan min as-sihr. Siapa ambil ilmu daripada ahli nujum, sungguhnya dia telah mengutip, dia collect sesuatu, dia collect syu'bah. Syu'bah ni maknanya cabang. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang syu'batul iman. Syu'batun min syu'abul iman. Cabang-cabang iman. Baik. Jadi di sini Nabi sebutkan syu'bah min as-sihr, iaitu satu cabang daripada sihir. Artinya mempelajari, mendapatkan kemahiran daripada ahli nujum itu, sungguhnya dia mendapatkan sesuatu daripada sihir. Wazada mazda. Dan itulah bekalan yang akan dia bawa. Begitu. Jadi na'udzubillahi min dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Every week kita diingatkan, ittaqullah daripada khatib. Maka فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, kata Allah, sebaik-baik bekalan untuk kita bawa sepanjang hayat kita, and nak kita bawa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah taqwa, bukan this kind of kemahiran ataupun ilmu atau bekalan tadi. Baik, seterusnya secara detail kita lihat para perawi daripada kitab Sahih Muslim dalam bab salam. Kenapa Imam Muslim memasukkan hadis berkenaan tentang larangan menilik, bertemu dengan tok bomo, jampi? Baru ni ada isu air jampi. Boleh ke tak boleh air jampi? Ambil air minuman ni jampi. Nak jampi dipersilakan, tak ada masalah. Anak demam katakan, cucu demam, tuan atau perempuan pun ambil buka. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana kita pun tahu air ni molekul dia bertindak balas. Kalau kita berkata apa tak, kita dah berkata sesuatu yang baik pun, air itu tadi bertindak balas. Apatah lagi kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran padanya. Tapi janganlah sampai cek makan dengan apa disebut sarangan anak itu apa ke itu. Yang itu of course. Pertama, dia tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, bila kenaan cakap tentang air jampi dan sebagainya itu tadi, ialah jampi atau penawar daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlulah hatinya kita pergi mendatangi Tok Bomo minta jampi. Atau bagi pihak-pihak yang berkepentingan, tak kisahlah dalam bidang apa sekalipun, dia nak survive, untuk survival dia berjumpa dengan golongan seperti ini. Baik, dalam Sahih Muslim bagaimana diriwayatkan, haddatsana Muhammad ibnul Musanna, iaitu Muhammad ibnul Musanna menceritakan pada kami. Ini kutipan daripada al-Imam Muslim. Al-Anzi an Ubaidillah An-Nafi' daripada Ubaidillah daripada Nafi' An-Safiyah. Kita sebutkan ini sebagai contoh rantaian perawi agar apabila datang satu-satu hadis kita tahu siapa perawi dia dan kita tidak mudah terpedaya. Kerana ada orang mendakwa, orang Syiah pun dia pakai juga hadis tu ada dalam Bukhari. Bila kita cek, kita teliti, dia ambil perawi daripada sahih, kitab sahih Bukhari tu, dia ambil, dia manipulate, dia masukkan hadis palsu dia. Maka kerana itu penting untuk kita mendapatkan sumber, the correct sources, sumber yang tepat untuk kita mengetahui apakah hadis itu benar-benar diambil daripada kitab-kitab sahih yang disebutkan tadi. Jadi daripada Ubaidillah, daripada Nafi', daripada Safiyah, daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya bersepakat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok an-an daripada-daripada ni dalam ilmu mustalah hadis, ilmu kajian kenaan dengan hadis, dipanggil hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an maksudnya yang rantaian dia iaitu an-an-an-an-an alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana diriwayatkan daripada Safiyah, daripada isteri-isteri Nabi ini tadi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatan 40 laila. Nabi sebut 40 laila macam berkenaan dengan hadis berkenaan dengan arak tu, titik tu tidak diterima solat 40 hari. Kalau macam tu tak payah solat. Masya Allah, dia punya pandai, dia pusing tu, mampu mukhalafah dia, tunggu sampai 40 hari baru solat. Astagfirullahaladzim. Ini amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang Muslim itu, you don't dare to come to this kind of people. Don't dare to do that. Bukan maksudnya bila dah buat tu, okay, tinggal solat 40 hari kerana solat pun tak diterima. Na'udzubillahi min dhalik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan. Siapa ke arraf? Kalau arif ni, hakim tu, yang arif, dia arif. Tapi yang ini arrafan di sini artinya iaitu tukang cili. Kemudian dia bertanya tentang sesuatu, betul pula tu cilikan dia tu kan, di nujum nampak, dalam air nampak kan? Nampak ada dua ekor lembu. Masya Allah, betul lembu tu. Baik, apa macam? Lam tuqbal salatuhu, lam tuqbal lahu salatan 40 laila. Tidak diterima solatnya. Perbuatan dia pergi berjumpa dengan Tok Bomo itu tadi, untuk tengok tapak tangan, untuk tengok jodoh. Siapalah jodoh saya yang kedua? Air gitu pula tanya. Astagfirullahaladzim. Contoh ni. Ataupun apa juga macam ni, niaga ong ke tak ni. This is a fact. Jadi Nabi kata tidak diterima solatnya 40 hari. itu amaran keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam juga yang berkenaan dengan Arab. Setitik 40 hari Allah tak terima. Jadi maksudnya di sini satu amaran yang keras. Apabila dia berkenaan dengan amaran yang keras, tentulah dia berkaitan dengan akidah, dengan soal survival kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi mengaitkannya dengan soal solat, menerima. Sebab awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat. Perkara pertama yang akan diperkirakan dari kiamat nanti adalah as-salat. Nabi sebelum meninggal dunia, apa Nabi pesan? Ummati, umatku, as-salat, as-salat. Solat, wahai umatku, solat. Dan kalau semua orang boleh ingat ini, insyaAllah penuh masjid dan surau macam mana penuh waktu bulan Ramadan untuk orang get the kelebihan bulan Ramadan. Tapi yang Nabi sebut tu, as-salah, as-salah tu, awalu ma yuhasabu bihi al-'abdu, bukan setakat bulan Ramadan. Dan bukannya solat tarawih, bukan saya sebut ni menafikan kepentingan solat tarawih, no. Tapi sebutkan kepentingan, iaitu memenuhkan masjid dan surau pada setiap waktu, not just for Ramadan. Ada tulis pada pintu gerbang for Ramadan only, please come. Tak ada. Baik. Hadis seterusnya yang diriwayatkan, ya, ini dalam Musnad Imam Ahmad, untuk rujukan kita. Dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan hadisnya, haddatsana Yahya ibn Sa'id, diriwayatkan oleh Yahya ibn Sa'id an Auf, dia berkata, daripada Auf dia berkata, haddatsana Khilas, seorang yang bernama Khilas, perawi bernama Khilas, meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pun sama mu'anna, daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara. Very clear, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sesiapa yang ata kahina, jadi ata arrafa. Nabi sebut di sini dalam riwayat dalam Musnad Imam Ahmad ni, sesiapa yang mendatangi kahina, iaitu tukang sihir. Tukang sihir. Sihir ni dia perkara yang telah lama. Sebab itu dalam dalam protokol of Zion, lambang-lambang yang digunakan oleh Freemason adalah merupakan lambang-lambang sihir kesemua. Dan sebab itu kita menentang perkara yang berkaitan dengannya. Ini sini kita kena sebut. Kita sebut bahawa bulan ni, if I'm not mistaken, bulan September ni ada ada info menyatakan kumpulan nama tu Lamb of God, yang pernah menghina Islam, yang tattoo dia Allah Muhammad. Ini bukan Syiah. Syiah ni bila orang, tanya dia apa hukum bertetu, hukumnya harus. Astagfirullahaladzim. Itulah Syiah. Kan? Cuma kita tanya kau, apa kawan-kawan kita yang sebangsa dengan kita, seagama dengan kita, bila bertetu tu, cik ni ambil fatwa Syiah ke? Tanya je, jangan marah. Kata. Sebab yang membolehkan tetu. Jadi tetu yang membuat ni dia Allah. Tulisan Allah Muhammad tu. Tulis. Tetu badan. Jadi sihir. Kenaan dengan sihir. Jadi hadis ni menyebutkan siapa yang mendatangi tukang sihir atau tukang kilir. Ahli nujum tadi lah. Dan dia membenarkan cakap orang tu tadi. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa yang diturunkan kepada Muhammad? Itu wahyu, itu syariat Islam. Pilihlah sama ada untuk taat kepada syariat Islam, kepada Al-Quran, ataupun sebaliknya. Ini tadi kita sebutkan faktanya, bukannya kita tuduh secara melulu, tapi inilah peristiwa, inilah fakta yang berlaku di sekeliling kita dalam masyarakat kita. walaupun bukan kita, ahli keluarga kita, rakan handai kawalan kita yang melakukannya, tapi menjadi tanggungjawab pada kita kerana ini knowledge, ini ilmu yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang silam, yang wajib kita sampaikan, kita war-warkan. Okay. Baik, sebelum saya tamatkan ni ada saya dapat nota di sini, Ustaz minta tamatkan kuliah jam 7.05. Lagi 5 minit lah. Okay. Kerana ada kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi baru sebut, kita sebut tadi ada kematian, kita ni tunggu giliran. Jadi saya sebut tamatkan, saya ingatkan tadi lagi setengah jam boleh habis. Jadi saya cuba simpulkan apa yang kita bincangkan pada ini, itu berkenaan dengan sihir. Jadi saya ambil ayat satu hadis lagi sebelum saya simpulkan, iaitu riwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abd Ibn Humaid. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak. Abdul Razak ni itu seorang imam hadis yang terkenal, Abdul Razak As-San'ani, yang berasal daripada Sana'a. Dia bukan berasal daripada Sana'a, artinya dia berguru belajar di Sana'a. Kemudian dia kata, akhbarana Ma'mar Ibn Zuhri an Yahya Ibn Urwah daripada Zubair an abihi, iaitu Zubair Ibn Al-Awwam, daripada Aisyah. Aisyah kata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innal kuhana kanu yuhaddisunana bi syai' fanajiduhu haqqan. Jadi kata Aisyah, ya Rasulullah, keadaan masyarakat jahiliyah waktu itu, ini masyarakat, the society masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dia kata pernah, maknanya kami di sini bukan Aisyah and the family, iaitu society, masyarakat ni, pernah mendatangi kohan, iaitu tukang-tukang sihir, tukang-tukang cili, Tok Bomo ni nujum. Dan bila mereka bagi tahu kami perkara itu benar, ya Rasulullah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu macam mana perkara itu boleh berlaku. Qala tilka al-kalimatu al-haq yaqtifuha al-jinni wa yaqtifuha fi udhni walihi wa yazidu fiha 100 kadhiban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dalam Sahih Muslim, juga dalam Kitab Salam, bab Salam. Maksudnya tadi jawapan Nabi, semua ucapan-ucapan tukang-tukang kile, ahli sihir, ahli nujum ni tadi, ucapan dia yang betul itu, yaqtifuhal jin, iaitu jin yang memberitahu mereka. Mana-mana kalangan manusia yang menyembah jin, yang mempercayai jin dan bersahabat, berkawan dengan jin, dan cakap jin itu dia guna pakai untuk dia bagi tahu barang hilang, pergi ke Sungai Damansara bahagian sini, teluk bawah jambatan, jumpa benda tu, ternyata jumpa. Saya berani cakap ni kerana ada kawan bagi tahu saya, kebetulan barang penting, saya tak payah sebutlah, ini berkenaan dengan soal keselamatan. Jumpa barang tersebut, maka dia mempercayai orang. Dia kata, orang tu pakai kopiah, Ustaz, Masya Allah, cukup senang kan, beli je kopiah mana-mana, letak sini, okey. Macam tu saya senang cik makan, tuan-tuan. Tak payah wajib, buat je begitu. Kemudian baik, jadi kata Nabi SAW, ketahuilah orang itu dia bersahabat dengan jin, dan jin ni dia mencuri perbualan malaikat. Dia tak berjaya nak melangkaui langit, tapi malaikat kan berada di mana-mana saja. Dalam perbualan tadi, jin tadi curi apa yang dibualkan oleh malaikat, dan kemudian ditambah lagi dengan 100 kali pembohongan untuk manusia mempercayainya. Dan kemudian bila berlaku perkara itu benar-benar terjadi, manusia terpedaya sehingga mempercayai betul lah cakap Tok Bomo itu tadi, sedangkan semua itu berlaku dengan La hawla wa la quwwata illa billah. Dengan kehendak Allah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai kesimpulan hadis ini, tersebut tadi dimasukkan faktanya oleh Syekh Profesor Dr. Zaghlul An-Najjar dalam kitabnya Mu'jizat Saintifik daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu khusus berkenaan dengan mengubati penyakit sosial yang berlaku dalam kalangan masyarakat, termasuk yang melibatkan masyarakat Islam yang mempercayai. Patutnya dia alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib iaitu mempercayai perkara ghaib yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan Sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tibbun Nabawi, perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ dibentangkan rahsia-rahsia perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita baca, kita teliti, orang kata, oh ini dia yang tak terfikir. Makan makan ubat ni boleh sembuh penyakit tersebut. Sedangkan Nabi SAW tidak mengkajinya, tapi Nabi memakannya, mengamalkannya, dan itulah kesembuhan. Artinya itu salah satu daripada yu'minuna bil ghaib, perkara ghaib yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersebut tadi ayatnya daripada surah Al-Jin, untuk kajian kita bersama ayat yang ke-6 hingga ke-9. Khusus untuk ayat yang ke-6, sebab turunnya disebut asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat ini ialah berkenaan dengan ketika ayat ini turun di kalangan komuniti masyarakat jahiliah waktu itu, bila mereka nak melalui suatu lembah, disebutkan di situ wadi dalam sebab turunnya ayat ni, disebutkan. Jadi bila nak lalui wadi situ, macam dulu lah, tumpang apa tu, anak cucu tumpang lalu apa semua. Jadi itu perangai jahiliah. Dia bila nak lalu di satu-satu kawasan, dia tabik kepada jin. Wahai jin, sekian-sekian disebutlah nama jin tadi, kami nak tumpang lalu, jadi izinkan kami lalu, minta lalu dengan selamat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ke-6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sallallahu alaihi wasallam, ayat yang ke-6 itu berkenaan dengan sebab yang kita sebutkan tadi, sehinggalah pada ayat yang ke-9. Moga-moga kita dapat mengambil manfaat daripada perjumpaan kita, walaupun sekejap, kerana ada perkara fardu kifayah yang mesti kita laksanakan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati perjumpaan kita pada pagi 25 Syawal ini, dan mudah-mudahan pada bulan kemenangan ini Allah memberikan kemenangan, kejayaan pada kita untuk mengubati penyakit sosial yang melanda masyarakat Islam sebelum, yang sepatutnya kita menjadi ustaziyatul alam. Maksudnya kita menjadi pemimpin dunia untuk mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kendaki melalui Al-Quran, dan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini. Yang kita minta dalam doa kita, waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta menjadi pemimpin pada kalangan orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita benar-benar jaya menjadi pemimpin pada ahli keluarga kita, masyarakat kita, umat Islam, dan seterusnya menjadi pemimpin dunia yang dapat sama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kerana saya tak sempat nak menghabiskan rujuk ni, minta tuan-tuan kalau dapat rujuk kitab tadilah, Dr. Zaghlul An-Najjar, berkenaan dengan sihir dan tilik ini tadi, semuanya berkaitan dengan hadis-hadis larangan tentang perkara tersebut. Mudah-mudahan berkati oleh Allah, mohon ampun dan maaf ada terlanjur perkataan. Jadi mudah-mudahan sama-sama dapat kita menyelenggarakan jenazah secara kita. Ampunlah maaf dan selanjut perkataan aku qawli hada wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.